Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-6 mulai halaman 21. Kitab tercelanya terperdaya. Lanjutan dari sebelumnya. Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu an berkata, Allah Ta'ala mendustakan kedua orang tersebut dengan firman-Nya, kala. Ia berfirman, tidaklah ini dengan kemuliaanku, dan tidak pula ini dengan penghinaanku. Tetapi orang mulia itu, ialah orang yang aku muliakan dengan mentaati aku, kaya dia atau miskin. Dan orang yang hina, ialah orang yang aku hinakan dengan berbuat maksiat padaku, kaya dia atau miskin. Keterperdayaan ini, obatnya ialah mengetahui dalil-dalil kiramah atau pemuliaan dan penghinaan. Ada kalanya dengan basirah atau mata hati atau dengan taklid. Adapun basirah, maka dengan mengetahui segi berpalingnya hati kepada nafsu syahwat duniawi yang menjauhkan kepada Allah, dan mengetahui segi menjauhkan dari nafsu syahwat duniawi dengan bertakarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang demikian itu dapat diketahui dengan ilham pada tingkat-tingkat orang-orang arifin dan wali-wali. Penguraiannya ini termasuk sebagian dari jumlah ilmu mukasyafah dan tidak layak dengan ilmu muamalah. Adapun mengetahuinya dengan jalan taklid dan membenarkan, maka yaitu bahwa beriman dengan kitab Allah Ta'ala dan membenarkan Rasul-Nya. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, adakah mereka mengira bahwa kami memberikan kepada mereka kekayaan dan anak-anak? Kami berarti hendak menyegerakan mereka memberi kebaikan? Tidak, mereka tidak mengerti. Surat Al-Mu'minun ayat 55-56. Allah Ta'ala berfirman, sanudarijuhum min haitsu la ya'lamun. Artinya, akan kami tarik ke arah kebinasaan dari tempat yang tidak mereka ketahui. Surat Al-A'raf ayat 182. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, kami bukakan kepada mereka pintu segala sesuatu, sehingga apabila mereka gembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, lalu kami dengan sekonyong-konyong mendatangkan siksa kepada mereka. Ketika itu mereka menjadi putus harapan. Surat Al-An'am ayat 44. Dan pada penafsiran firman Allah Ta'ala, sanud rijuhum min haitsu la ya'lamun, di atas tadi, ayat 118 surat A'raf, bahwa mereka setiap kali mengerjakan suatu dosa, niscaya kami datangkan kepada mereka nikmat, supaya bertambah terperdayanya. Allah Ta'ala berfirman, innama numli lahum liyadadu ithma. Artinya, tetapi hanyalah kami beri tangguh mereka supaya bertambah dosanya. Surat Ali Imran ayat 178. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan janganlah kamu menganggap bahwa Allah tidak memperdulikan perbuatan orang-orang yang aniaya itu. Hanyalah Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari di mana ketika itu pemandangan terbuka. Surat Ibrahim ayat 42. Dari itu, yang tersebut dalam kitab Allah Ta'ala dan sunnah Rasulnya, siapa yang beriman kepada yang tersebut tadi, niscaya ia terlepas dari keterpercayaan itu. Sesungguhnya sumber keterpercayaan ini ialah bodoh tentang Allah dan sifat-sifat-Nya. Siapa yang mengenal Allah, niscaya ia tidak merasa aman daripada rencananya. Dan ia tidak terperdaya dengan contoh-contoh khayalan yang merusakkan. Ia akan memperhatikan kepada Fir'aun, Haman, dan Qarun, dan kepada raja-raja di bumi ini, dan apa yang telah berlaku bagi mereka. Bagaimana Allah telah berbuat baik kepada mereka pada mulanya. Kemudian Allah menghancurkan mereka dengan serta-merta. Lantas Allah Ta'ala berfirman, Hal tuh hissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rizdan. Artinya, adakah engkau lihat agak seorang di antara mereka, atau apakah engkau dengan rintihannya? Apakah engkau dengar rintihannya atau keluhannya? Surat Maryam ayat 98. Allah Ta'ala memperingatkan kepada mereka daripada rencananya dan tarikan ke arah kebinasaan. Lantas Allah Ta'ala berfirman, Fala ya'manu makrullahi ilal qawmul khasirun. Artinya, tiada yang merasa aman dari rencana Allah, kecuali orang-orang yang merugi. Surat Al-A'raf ayat 99. Allah Ta'ala berfirman, Wa makaru makrau wa makarna makrau wahum la yasmurun. Artinya, dan mereka pun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh, dan kami merencanakan makar pula, sedang mereka tidak menyadari. Surat An-Naml ayat 50. Allah Azza wa Jalla berfirman, Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Artinya, orang-orang kafir itu membuat rencana. Allah membalas rencana mereka itu, dan Allah sebaik-baik pembalas rencana. Surat Ali Imran ayat 54. Allah Ta'ala berfirman, Inahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Artinya, sesungguhnya orang-orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Dan aku pun membuat rencana pula dengan sebenar-benarnya. Karena itu, beri tangguhlah orang-orang kafir itu, yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar. Surat At-Tariq ayat 15 sampai dengan 17. Sebagaimana tiada boleh bagi hamba yang lengah mengambil dalil dengan kelengahan tuannya kepadanya dan memungkinkannya bersenang-senang dengan kenikmatan di atas kasihan tuannya. Akan tetapi seyogyalah ia menjaga diri bahwa ada yang demikian itu suatu rencana makar daripadanya dan suatu tipu daya. Sedang tuannya itu tidak menjaganya dari perbuatan makar dirinya. Maka dengan mencintai yang demikian pada hak Allah Ta'ala serta penjagaannya, akan tertariknya ke arah kebinasaan atau istidrat. Itu lebih utama. Jadi, barang siapa merasa aman dari rencana Allah, maka dia itu orang yang terperdaya atau terhibur. Dan sumber keterpercayaan ini ialah bahwa ia mengambil dalil dengan kenikmatan duniawi bahwa dia itu orang mulia pada sisi yang memberi nikmat tersebut. Dan mungkin bahwa yang demikian itu dalil kehinaan. Akan tetapi, kemungkinan yang demikian tidak sesuai dengan hawa nafsu. Maka setan dengan perantaraan hawa nafsu itu mencenderungkan hati orang tersebut kepada apa yang bersesuaian dengan yang demikian, yaitu pembenaran dengan dalilnya kepada firoma. Dan inilah batasnya terperdaya itu. Contoh kedua, terperdayanya orang-orang berbuat maksiat dari orang-orang mukmin dengan kata mereka bahwa Allah itu Maha Pemurah dan kami mengharap akan kemaafannya. Bertawakalnya mereka kepada yang demikian, kelingan mereka akan amal dan pembagusan yang demikian dengan menamakan angan-angan, dan terperdayanya mereka itu harapan. Kesangkaan mereka bahwa harapan itu makom terpuji pada agama, bahwa nikmat Allah itu luas, rahmatnya melengkapi dan kemurahannya meratai. Di manakah kemaksiatan hamba itu dalam lautan rahmatnya? Dan kita ini orang-orang yang bertauhid dan beriman. Maka kita mengharap kepadanya dengan jalan atau wasilah iman. Kadang-kadang sandaran harapan mereka itu ialah berpegang teguh dengan kesolehan nenek moyangnya dan ketinggian martabat mereka. Seperti terperdayanya keturunan Ali radhiyallahu an atau Alawiyah dengan keturunan mereka, dan penyalahan dengan perjalanan hidup nenek moyang mereka tentang takut, takwa dan wara. Mereka menyangka bahwa mereka yang termulia pada sisi Allah dari nenek moyang mereka, karena nenek moyang mereka serta kesangatan wara dan takwa adalah orang-orang yang takut, dan mereka itu sendiri serta bersangatan fasik dan zalim itu merasa aman atau tidak ada perasaan takut. Yang demikian itu adalah sangat terperdaya atau tertipu dengan mempergunakan nama Allah Ta'ala. Maka kiasan setan kepada Al-Alawiyah ialah bahwa siapa yang mencintai insan niscaya mencintai akan anak-anaknya, dan bahwa Allah mencintai nenek moyang kamu maka ia mencintai kamu. Maka kamu tidak memerlukan kepada taat. Dan orang yang terperdaya itu lupa bahwa Nabi Nuh alaihissalam menghendaki anaknya menyertainya dalam kapal. Lantas anak itu tidak mau. Lalu ia termasuk orang-orang yang tenggelam. Nabi Nuh alaihissalam itu berdoa, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku." Sesuai dengan yang tersebut pada ayat 45 surat Hud. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Ya Nuhu, innahu laisa min ahlika, innahu ghairu shalih." Artinya, "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukan keluarga engkau. Sesungguhnya dia melakukan pekerjaan yang tidak baik." Surat Hud ayat 46. Nabi Ibrahim alaihissalam memohonkan ampunan dari Tuhan bagi ayahnya, tetapi tidak bermanfaat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiranya rahmat Allah padanya dan kepada tiap-tiap hambanya yang pilihan, memohonkan izin pada Tuhannya untuk menziarahi kuburan ibunya dan meminta ampun baginya. Lalu beliau diizinkan oleh Allah berziarah dan tidak diizinkan pada permohonan ampunan. Maka beliau duduk menangis di samping kuburan ibunya lantaran cintanya kepadanya disebabkan kedekatan atau Al-Qarabah, sehingga membawa kepada tangisnya orang-orang di sekelilingnya. Hadis ini diriwayatkan Muslim dari Abi Hurairah. Ini juga terpercaya dengan jalan Allah Ta'ala. Dan pahamilah ini. Karena Allah Ta'ala menyukai orang yang taat dan memarahi orang yang maksiat, maka sebagaimana ia tidak memarahi bapak yang taat dengan marahnya kepada anak yang maksiat, maka begitu pula ia tidak mencintai anak yang maksiat dengan kecintaannya kepada bapak yang taat. Dan jikalau adalah kecintaan itu mengalir dari bapak kepada anak, niscaya mendekati juga kemarahan itu mengalir. Akan tetapi yang benar ialah bahwa seorang pemikul beban tiada dapat memikul beban orang lain. Sesuai dengan firman Allah pada ayat 38 surat An-Najm. Dan siapa yang menyangka bahwa ia terlepas dari takwa bapaknya adalah seperti orang yang menyangka bahwa ia kenyang dengan bapaknya makan dan hilang haus dengan ibunya minum. Ia menjadi orang berilmu atau orang alim dengan bapaknya belajar, dan sampai ke Ka'bah dan melihatnya dengan bapaknya pergi ke sana. Maka takwa itu fardu ain, wajib atas tiap-tiap pribadi. Maka tidak diberi balasan kepada bapak akan sesuatu dari amal anaknya. Dan demikian pula sebaliknya. Dan pada sisi Allah itu balasan takwa. Di hari seseorang manusia lari dari saudaranya dan dari ibunya dan bapaknya. Sesuai dengan firman Allah pada ayat 34-35 surat Abasa. Selain dengan jalan syafaat bagi orang yang tidak bersangatan kemarahan Allah kepadanya, maka diizinkan oleh Allah kesyafaatan baginya. Sebagaimana telah disebutkan dahulu pada kitab Takabur dan Ujub. Jikalau Anda bertanya, di mana salahnya tentang perkataan orang-orang maksiat dan orang-orang zalim bahwa Allah itu maha pemurah dan kami mengharapkan rahmat-Nya dan keampunan-Nya. Dan ia telah berfirman, aku adalah pada persangkaan hamba-Ku dengan aku, maka hendaklah ia menyangka kepada-Ku dengan baik. Maka tidaklah ini melainkan perkataan yang benar, yang diterima zahiriahnya dalam hati. Maka ketahuilah kiranya bahwa setan itu tidak memperdayakan manusia selain dengan perkataan yang zahiriahnya diterima, yang tertolak batiniahnya. Dan jikalau tidaklah bagus lahiriahnya, niscaya tidaklah tertipu hati dengan dia. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyingkapkan dari yang demikian. Lalu beliau bersabda, orang pintar ialah siapa yang mengagamakan dirinya dan beramal untuk sesudah mati. Dan orang bodoh ialah siapa yang mengikutkan dirinya kepada hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Saddad bin Aus. Inilah angan-angan kepada Allah Ta'ala yang dirubah namanya oleh setan, lalu dinamainya harapan, sehingga tertipulah orang-orang bodoh. Allah Ta'ala telah menguraikan harapan itu. Ia berfirman, inna ladina amanu waladina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berpindah dari negerinya dan bekerja keras di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Surat Al-Baqarah ayat 218. Yakni harapan bagi mereka itu lebih layak. Dan pahamilah ini. Karena Allah Ta'ala menyebutkan bahwa pahala akhirat itu upah dan balasan kepada amal. Allah Ta'ala berfirman, jaza'am bima kanu yakhma'un. Artinya, sebagai pembalasan apa yang telah mereka kerjakan. Surat As-Sajdah ayat 17. Allah Ta'ala berfirman, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Artinya, dan bahwa pahalamu akan dicukupkan di hari kiamat. Surat Ali Imran ayat 185. Adakah Anda melihat bahwa orang yang disewakan tenaganya untuk memperbaiki bejana atau tempat air dan disyaratkan baginya memperoleh upah atas pekerjaannya, dan yang membuat syarat atau yang menyuruh itu seorang pemurah yang menepati janjinya, manakala ia telah berjanji. Dia tidak akan menyalahi janji, bahkan ia akan menambah. Lalu datanglah orang yang disuruh mengerjakan itu. Ia memecahkan bejana-bejana itu dan merusakkan semuanya. Kemudian ia duduk menunggu upah dan mendakwakan bahwa orang yang menyuruhnya itu orang pemurah. Adakah orang-orang yang berakal berpendapat bahwa orang yang disuruh itu dalam menunggu upah itu sebagai orang yang berangan-angan, yang terperdaya, atau sebagai orang yang mengharap? Ini adalah karena bodoh akan perbedaan antara harap dan terperdaya. Dikatakan kepada Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu bahwa ada suatu kaum yang mengatakan, kami mengharap kepada Allah, sedang mereka itu menyia-nyiakan amal. Lalu Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu menjawab, amat jauh yang demikian. Itu adalah angan-angan mereka yang mereka kuatkan padanya. Barang siapa mengharapkan sesuatu, niscaya dicarinya. Dan barang siapa takut kepada sesuatu, niscaya ia lari daripadanya. Muslim bin Yasar Al-Basri, wafat tahun 100 Hijriah, mengatakan, aku telah sujud dalam sholat sehingga panggal dua gigi depanku. Lalu seorang laki-laki mengatakan kepadanya, kami sesungguhnya mengharap kepada Allah. Muslim bin Yasar lalu menjawab, amat jauh yang demikian. Barang siapa mengharap sesuatu, niscaya dicarinya. Dan barang siapa takut kepada sesuatu, niscaya ia lari daripadanya. Bagaimana? Sebagaimana orang yang mengharap di dunia ini mendapat anak dan dia tidak kawin. Atau dia kawin tetapi ia tidak bersetubuh dengan istrinya. Atau ia bersetubuh dan ia tidak insan atau tidak keluar air maninya. Maka orang ini adalah orang yang lemah akal. Maka begitu pula orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan ia tidak beriman. Atau ia beriman dan tidak mengerjakan amal soleh. Atau ia kerjakan dan tidak meninggalkan perbuatan maksiat. Maka orang itu terperdaya atau tertipu. Sebagaimana apabila ia telah kawin, bersetubuh dan insa, niscaya dia masih juga ragu-ragu tentang anak itu. Ia takut dan mengharap karunia Allah pada menciptakan anak, dan tertolaknya bahaya-bahaya dari rahim itu dan dari ibu itu sendiri, sehingga sempurnalah kejadian anak itu. Maka orang itu adalah orang pintar. Seperti demikian pula apabila ia beriman, mengerjakan amal soleh, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan keji, dan ia masih ragu di antara takut dan harap. Ia takut akan tidak diterima amalannya, dan ia tidak kekal atas amalan itu. Dan ia mendapat kesudahan atau khatimah dengan buruk. Ia mengharap daripada Allah Ta'ala bahwa menetapkannya dengan kata tetap, dan memelihara agamanya dari petir-petir sakaratul maut, sehingga ia mati di atas tauhid, dan menjaga hatinya dari kecenderungan kepada hawa nafsu sepanjang umurnya, sehingga ia tidak cenderung kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Maka orang itu adalah orang pintar. Dan selain dari mereka, maka adalah orang-orang yang terpercaya pada jalan Allah. Dan nanti mereka akan mengetahui ketika melihat siksaan, siapakah yang lebih tersesat jalannya. Sesuai dengan yang tersebut pada ayat 42 surat Al-Furqan. Dan sudah tentu kamu akan mengetahui beritanya atau kebenarannya sesudah datang ketikanya, sesuai dengan yang tersebut pada ayat 88 surat Shad. Ketika itu mereka mengatakan sebagaimana dikabarkan oleh Allah dari hal mereka, Rabbana absorna wa sami'na farji'na ma'mal salikam inna mungkinun. Artinya, wahai Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar apa yang engkau katakan. Sebab itu, kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan perbuatan baik. Sesungguhnya kami telah yakin. Surat As-Sajdah ayat 12. Artinya, kami ketahui bahwa sebagaimana tidak akan beranak selain dengan bersetubuh dan perkawinan, dan tumbuh-tumbuhan tiada akan tumbuh selain dengan membajak tanah dan menaburkan bibit. Maka demikian pula tiada akan berhasil pahala dan pembalasan selain dengan amal soleh. Maka kembalikanlah kami untuk kami mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya sekarang kami telah mengetahui kebenaran engkau pada firman engkau. Dan bahwa manusia itu hanya memperoleh apa yang diusahakannya. Dan bahwa hasil atau usahanya nanti akan dilihatnya. Sesuai dengan apa yang tersebut pada ayat 39 dan 40 surat An-Najm. Setiap suatu kaum dijatuhkan ke dalam penjaga-penjaga neraka itu menanyakan, belumkah ada orang yang memberikan peringatan datang kepada kamu? Mereka menjawab, ya ada. Sesungguhnya orang yang memberikan peringatan telah datang kepada kami. Sesuai dengan yang tersebut pada ayat 8 dan 9 surat Al-Mulk. Artinya, apakah tidak kami perdengarkan kepada kamu sunnah Allah pada hamba-hambanya, dan sesungguhnya dicukupkannya kepada setiap diri pembayaran atau pembalasan apa yang telah diusahakannya, sesuai dengan ayat 281 surat Al-Baqarah, dan bahwa setiap diri tergade karena perbuatannya, sesuai dengan ayat 38 surat Al-Mudathir. Apakah yang memperdayakan kamu kepada jalan Allah sesudah kamu mendengar dan berpikir? Dan mereka berkata, kalau kiranya kami mendengarkan dan mempergunakan pikiran kami, tiadalah kami akan menjadi penghuni api neraka. Mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah kiranya penghuni api neraka itu dari ampunan Tuhan. Sesuai dengan ayat 10 dan 11 surat Al-Mulk. Kalau Anda bertanya, di manakah tempat sangkaan harap itu dan tempatnya yang terpuji? Maka ketahuilah kiranya bahwa harap itu terpuji pada dua tempat.